waduh sungai yang sunyi, hampir tiada penghuni, tinggallah seorang gadis bersama kakek tercinta. Cantik manis setia ada dua, Siti Aisyah namanya, terkenal di mana-mana, gadis asli Indonesia. Oh, Siti Aisyah bunga sempurna. Oh, menawan hati setiap pria, bila melihatnya hati langsung tergoda, bila melihatnya hati lalu tergoda. Kalau bangun pagi-pagi, yang memasak dan mencuci, burung-burung pun bernyanyi, bergembira menemani. Habis masak dia mandi, kainnya lengket sekali, sangat mendebarkan hati, berkedip tak sempat lagi. Oh, Siti Aisyah bunga sempurna. Oh, menawan hati setiap dia, bila ingat dia jatuh hati jadinya, bila ingat dia jatuh hati jadinya. Habis masak dia mandi, kainnya lengket sekali, sangat mendebarkan hati, berkedip tak sempat lagi. Oh, Siti Aisyah bunga sempurna. Oh, mengikat hati setiap dia, bila ingat dia jatuh hati jadinya, bila ingat dia jatuh hati jadinya.